ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد لله، kan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpah kurnia-Nya yang menjadikan kita hamba-hamba yang beriman. Dan alhamdulillah, semoga Allah SWT memberkahi segala amalan-amalan kita, mengikhlaskan segala niat-niat kita. Pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan kajian di dalam membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim, yang mana kita berhenti pada kitab Taharah setelah kita bincangkan tentang bab mani. Imam Muslim rahimahullah taala di dalam bab yang berikutnya mengatakan, babun najasatud dami wa kayfiyatu ghaslihi, yang maksudnya bab menerangkan tentang najisnya darah dan kaifiat mencucinya. Wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Hisham ibn Urwah ha wa haddatsani Muhammad ibn Hatim wal Lafdhulah qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Hisham ibn Urwah قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تمضحه ثم تصلي فيه. يا maksudnya dengan sanad dari Fatimah, dari Asma, dia berkata telah datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata seorang daripada kami terkena pada pakaiannya darah haid. Bagaimana dia melakukan dengannya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahutuhu, artinya kau buangnya, keriknya. Kemudian tu mata kerusuhu bilma, kemudian kau gosoknya dengan air. Tu mata mdahuhu, kemudian kau basuhnya dengan air. Tu matu solihi, kemudian salatlah kamu di dalamnya. Jadi hadis ini mempunyai sanad yang lain, kita baca sekali. Wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Ibnu Numair ha wa haddatsani Abu Tahir قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى ابن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام ابن عرة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى ابن سعيد. Jadi dengan sanad lain seperti, dan hadisnya seperti ini yang seperti yang kita baca tadi. Jadi dalam hadis ini bagaimana yang kita lihat apa ni kita panggil unwannya ataupun nama yang diberikan untuk bab ini adalah bab menerangkan tentang najisnya darah dan bagaimana mensucinya. Dan telah kita ingatkan beberapa kali bahawa heading untuk bab-bab di dalam kitab Sahih Muslim ini bukan ditulis oleh al-Imam Muslim sendiri, tapi ditulis oleh siapa? Oleh pensyarah kitab Sahih Muslim ini, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kalau yang kitab kita baca ni adalah syarah Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala jauh, yakni antara beliau dengan Imam Muslim daripada sudut jarak waktunya, zaman mereka berbeza. Imam Muslim sekitar 200-an Hijrah. Adapun Imam Nawawi sekitar 600-an Hijrah yang ditarik wafatnya. Jadi jauh lah, lebih kurang 500 tahun. Tetapi dalam banyak-banyak orang yang mensyarah dan membaca dan mensyarahkan kitab Imam Muslim ini, Sahih Muslim ini, syarah yang termasyhur boleh kita katakan dan digunapakai oleh pelajar-pelajar agama dan ulama-ulama dalam rujukan adalah syarah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarahnya ini juga mengambil faedah daripada syarah-syarah sebelum beliau. Yang paling besar sekali adalah syarah Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad ni pula adalah seorang ulama sebelum beliau daripada mazhab Maliki. Adapun Imam Nawawi seorang ulama yang masyhur dalam mazhab Al-Syafi'i. Jadi kalau kita lihat terjemahannya atau title untuk bab-bab tersebut, kalau ia berkaitan dengan hukum ahkam fiqah, maka tentu sekali akan bersesuaian dengan mazhab siapa? Mazhab Imam Muslim ke mazhab pensyarahnya? Mazhab pensyarahnya. Sebab itu kita pernah terangkan tentang cara mempelajari hukum ahkam dengan daripada kitab-kitab hadis. Apa bezanya dengan kita mempelajari hukum ahkam daripada kitab-kitab fiqah, fiqh mazhab ke dan sebagainya? Tak banyak perbezaan daripada sudut apa? Natijahnya. Natijahnya sama. Sebab apa? Kalau daripada sudut kita baca kitab-kitab fiqah, memang pensyarah kitab-kitab fiqah bermazhab mazhab tertentu. Kalau kita buka fiqah Syafi'i, tentu dia akan syarahkan apa-apa yang mengikut mazhab Syafi'i. Kalau kita buka mazhab Maliki, begitu juga yang ikut pengarang kitab fiqah tersebut. Tapi kalau kita pergi buka kitab-kitab sunnah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan-Sunan Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Muwatta' pun, yang akan mensyarahkan dia orang juga. Siapa yang akan mensyarahkannya? Ulama juga. Dan ulama ni ada mazhab atau tak ada mazhab? Semua ada mazhab. Jadi mungkin dia Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi ni, mungkin dia mazhab Maliki seperti Qadhi Ibn Qadhi Al-Iyad, dan mungkin Ibn Abil Bar juga daripada kalangan mazhab Maliki ataupun dari kalangan mazhab Hambali, dan selain daripada mereka semuanya mempunyai mazhab. Kalau Ibn Hajar Al-Asqalani pun taruhlah dia mensyarahkan kitab hadis, dia juga bermazhab Syafi'i. Kalau Imam Suyuti pun mazhab Syafi'i. Baik. Kalau dia Imam As-San'ani pun dia ada mazhab juga. Dia lebih miring kepada mazhab Al-Syafi'i. Kalau dia Asy-Syaukani, mazhab Asy-Syaukani. Betul tak? Jadi tak akan kita lepas daripada sesuatu fahaman di dalam mencerahkan kita. Jadi natijahnya sama atau tak sama? Sama. Ini kita sengaja terangkan, walaupun pernah kita terangkan dahulu, kerana ada orang enggan, rasa rendah, rasa malu nak baca buku fiqah mazhab Syafi'i. Oh, ini mazhab-mazhab tak main. Nak baca buku mazhab Hanafi lagi tak mau, ataupun mazhab Hambali atau mazhab apa tak mau. Tapi kalau buka kitab hadis, buat best. Ini tak ada mazhab-mazhab, tak ada taklid-taklid. Padahal yang mensyarahkan kitab tu, yang karang kitab tu, orang yang bermazhab juga. Bezanya, patternnya, dalil-dalilnya, kalau daripada kitab-kitab fiqah, dia akan merangkumi semualah dalil-dalil. Dia akan bawakan Quran. Jadi ada tafsir Quran daripada sudut hukum lah. Dia akan fokus daripada sudut hukum. Kalau daripada dalilnya, kadang-kadang datang daripada hadis fiqah, dia akan merangkumi semua. Kalau tak ada, ijma' pun ada. Dan kadang-kadang daripada apa juga kaedah usul fiqh, baik, pembahasan dari sudut usul fiqh, bahasa dan sebagainya. Adapun kalau kita belajar hukum ahkam daripada kitab sunnah, kitab hadis, maka dalil yang utama adalah hadis. Dia akan tengok hadis tersebut, dia akan syarah. Tapi kebanyakan pensyarah macam kita baca ni, dia akan bawa juga daripada hadis-hadis lain, dan dia juga akan bawa daripada Quran. Kadang-kadang dari sudut usul fiqh masuk juga. Jadi balik semuanya sama. Tapi apa faedahnya? Apa beza yang ketara antara kitab fiqh dengan kitab sunnah? Perbezaan yang ketara adalah susunannya. Susunan. Iaitu kalau kitab fiqh, dia akan letakkan kitab-kitab tersebut, bab-bab tersebut sesuai dengan bab-bab fiqah, bab tahara dan sebagainya sampai habis. Kemudian dia akan kupaskan masalah-masalah fiqah dengan lebih meluas, dengan lebih meluas di dalam satu-satunya bab. Kalau bab tahara semua dia akan sebutkan kat situ, tak kira hadisnya kat mana pun dia akan keluarkan. Sehingga kan bila kita selesai kitab tahara, hampir-hampir kita telah selesai semua semua dalil-dalil berkenaan dengan kitab tahara. Kalau kita buka kitab hadis pun disusun ikut fiqah juga. Sebab tu kita tengok Sahih Muslim, Sahih Bukhari pun ditulis mengikut apa, susunan fiqah. Jadi macam kitab fiqah juga, cuma beza dia hadis. Dan kita tahu dalam kitab hadis ini mungkin ada beberapa hadis, tetapi tak ada hadis-hadis dalam kitab hadis yang lain. Jadi kalau disyarah kat situ saja. Jadi maknanya kalau kita buka kitab hadis, kemungkinan juga kita tak jumpa, kita tak jumpa semua masalah-masalah berkaitan dengan bab tersebut, melainkan awak diselamatkan ataupun ada pensyarah kitab tersebut mensedekahkan. Dia kata okey, dah habis kita syarah, sekarang kita syarahkan pula hadis-hadis yang tak ada kat dalam sini. Nanti dia mulakan. Kalau belajar dengan Syekh, dah habis, biasanya ini hadis tak habis lagi. Ada lagi hadis-hadis yang penting yang perlu kita tahu, kemudian dia akan syarahkan lagi. Jadi itu kekuatan, kelebihan kitab fiqah berbanding dengan kitab hadis. Dan kelemahan antara duanya sama juga. Kelemahannya balik kepada apa? Kepada pendapat dan mazhab pensyarah kitab tersebut. Kalau dia kuat, dia tidak ta'asuk, ya, dia menduk dan dia apa ni, kita katakan dia daripada sudut ilmunya mantap dan sebagainya, dia akan mengeluarkan pendapat-pendapat, menguatkan pendapat-pendapat yang kuat insya-Allah. Jadi kalau tidak, maka tidaklah. Demikian. Baik, setelah kita buka sikit dengan mukadimah itu, maka di dalam hadis ini Imam Muslim bawa hadis ini selepas hadis mani, selepas hadis air kencing, ulam dan jariah. Kalau kita ingat lagi, sebab dalam bab ini, dalam kitab ini nak terangkan tentang at-taharah, yakni tentang pensucian. Jadi ada perkara-perkara yang wajib dicuci dan antaranya adalah darah haid. Tetapi Imam Nawawi pensyarah kitabnya tulis bab najisnya darah. Dia tak cakap darah haid. Jadi semua darah. Memang itu mazhab dia. Ya, itu insya-Allah kita akan bincangkan. Jadi katanya dari Fatimah, dari Asma. Jadi dalam riwayat ni tak disebutkan Asma yang mana satu, tapi dalam riwayat-riwayat lain namanya adalah Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Jadi dia anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Asma ini adalah kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tak berapa tahun lah jarak jauh umur ni. Jadi kata beliau, datang seorang wanita kepada Nabi SAW, tak disebutkan wanita tu siapa. Tapi kalau wanita tu jumpa Nabi SAW, adakah dia merupakan seorang sahabiah, sahabat ataupun tidak? Jawabnya mestilah sahabat. Jadi kalau dia sahabat, tidak ketahuan tentang namanya tidak memudaratkan, tak mengapa. Jahalah nama sahabat tu, tak pasal. Sebab semua sahabat di sisi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang udul, yang dipercayai. Jadi kita boleh ambil riwayat daripada ni. Jadi dia datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, zahirnya direct dia cakap dengan Nabi SAW, wanita cakap dengan seorang syekh, seorang Nabi. Jadi tak ada pasal lagi dia di dalam kemaslahatan agama lebih-lebih lagi, maka tidak ada masalah dalam hal ini dengan menjaga adab-adabnya. Maka kata beliau, ihdana yusibu thawbaha min damil haidah. Seorang daripada kami, ini seorang daripada kami, kami ini wanita, darah haid, daripada darah haid telah mengena akan bajunya. Jadi dia tanya, bahagian daripada darah haid terkena baju seorang daripada kami. Mungkin dia sendiri, tapi takkan nak cakap dia sendiri, cakap so, daripada kalangan kita, sisters kita, bahasa kita sekarang, terkena darah haid kat bajunya. Kaifa tasna'u bih? Bagaimana wanita tersebut nak buat dengan darah tersebut? soalan yang apa? Soalan yang bertanya tentang bagaimana nak buat dengannya, macam mana nak cuci ni. Akhirnya adalah demikian. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kepada kaifiatnya. Kaifah, kaifiat dia macam gini, tahusuhu. Jadi tahusuhu, so, tahusuhu tu maknanya kita kita buang, kita kerik. Dan biasa ni kalau kita kerik tu mestilah darah tersebut boleh dikerik, dia bukan dalam bentuk air lah. Kalau air tak boleh kerik lah. Jadi mestilah keras. Jadi kita boleh keriknya dan buangnya. Jadi bukan tuang mak, tuang air dulu. Bukan gosok dengan air dulu, buang dulu atas dia. Jadi ada step. Itu yang pertama kali. Nombor dua, summa taqrusuhu bil ma. Summa maknanya kemudian, mengikut tertib. Itu dalam bahasa Arab. Kemudian kamu gosoknya dengan air. Kali ini gosok campur air. Tuang air, gosok. Tuang air, gosok. Jadi kita dapati bahawa pada tahap kedua ni dia dah lebih mudah nak bersihkan, sebab yang atas tu dah keluar, dah hilang. Jadi tinggal yang ada dekat, melekat dekat baju. Dan kita tahu baju, dia kalau kena sesuatu yang lembab basah, dia akan serap dekat mana? Semua benang-benang dia sampai kat bawah sekali. Jadi atas buang dulu, semua dah baru tuang air. Suma tamdahuhu. Kemudian lepas tu baru langkah tuang air atasnya. Ini basuh kan? Basuh atas, atasnya. Dah tak payah gosok lagi, sebab dah gosok pada kali yang kedua. Suma tusallifi. Kemudian solatlah kamu di dalam baju tersebut. Di dalam hadis ini menerangkan secara detail bagaimana nak cuci darah haid. Dan kita dapati cara cucian darah haid ini, cara mencuci darah haid ni amat berbeza dengan cara mencuci mani. Di mana dikerik aja waktu kering, kalau basah baru dicuci. Dan berbeza juga dengan air kencingnya anak kecil laki-laki yang belum minum susu, iaitu direnjis saja. Nampak? Yang yang masih minum susu, ha, belum makan lagi, ha, direnjis saja. Yang ini kena banyak kali. Kena buang dulu atas dia yang ada berbentuk solid tu, terbuang dulu, kemudian gosok lagi dengan air, kemudian baru tuang dengan air. Jadi ini menunjukkan mubalaghah, yakni berlebih-lebihan, yakni bersungguh-sungguh dalam mencuci darah haid. Tak lain tak bukan menunjukkan darah haid ini mesti dicuci. Tak dimaafkan sedikit pun daripadanya. Betul lah? Kalau dimaafkan, sikit-sikit pun boleh lah. Tak payah nak gosok, nak apa semua ni. Tuang air asal dia hilang. Kalau dia hilang, tak hilang sudah. Jadi, daripada hadis ini, ulama' mengambil hukum bahawa darah haid itu najis. Dan tidak dimaafkan daripadanya walau sedikit pun. Kemudian, Nabi SAW berkata, summa tusalli fi, kemudian solatlah engkau di dalamnya. Solatlah engkau maksudnya adalah perintah dia solat di dalam baju tersebut. Dan perintah asalnya wajib. Adakah wajib bila kena darah haid kat baju kita, kita cuci lepas tu pakai balik baju yang dah cuci? Tak boleh pakai baju lain, ha. Jadi takkan kita sampai macam itu sekali. Di dalam usul fiqh ada satu kaedah. Kalau hukum terhadap sesuatu perkara ini waktu biasa adalah halal, nak buat boleh, tak nak buat tak, tak mengapa. Kemudian datang satu larangan, jangan buat, jadi ada, jadi haram lah. Tadi boleh, sekarang dah tak boleh. Kemudian datang lagi satu perintah untuk buat. Perintah dia step yang ketiga, mula-mula halal, lepas tu haram, lepas tu atas dia apa? Buat. Kita tahu kalau asal perintah buat maknanya wah, wajib kan. Tapi keadaan sekarang ni murakab, dia ada ada step-step dia. Maka ulama mengatakan hukumnya bukan hukum wajib. Jadi kalau bukan wajib, apa? Perintah? Tidak. Perintah ini, kalau macam gini keadaannya, ia hukumnya adalah balik kepada sebelum diharamkan. Sebelum diharamkan. Jadi kita tak cakap wajib pun tidak, sunat pun tidak, halal boleh pun tak, kita tak cakap. Tapi kita cakap apa? Apa hukum dia sebelum diharamkan? Kalau kita ni apa? Dilarang makan. Dilarang apa? Makan bulan puasa. Kemudian datangnya sebelum dia larang makan, apa hukum makan? Boleh makan. Tak makan, makan tak nak sudah. Kemudian bila ada larangan, haram. Kemudian datang buat perintah, fakuli fakulu washrabu. Makanlah kamu, minumlah kamu. Wajib ke tak wajib makan ni? Maka jawabnya, tengok sebelum diharamkan apa hukumnya. Hukumnya boleh, halal, jadi halal. Faham? Sama juga macam memburu binatang. Apa hukum memburu binatang dalam situasi biasa? Tak buru-buru kan sudah. Siapa ada cakap wajib? Sunat pun tidak. Awak nak makan, awak buru lah. Kadang-kadang makan awak kena buru, kadang kena tanam, kadang beli kat kedai, kadang orang kasi tu lah. Lagi kalau ada sakit buat kita, orang kasi. Jadi memburu binatang hukumnya boleh saja, mubah. Kemudian waktu haji, waktu ihram ke, waktu umrah ke, ihram yang penting kan, diharamkan kamu berburu. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulu shayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memburu binatang buruan sedang kamu dalam ihram. Jadi apa kau memburu sekarang? Haram. Kemudian lepas itu, wa idza halaltum fasadu. Kata Allah SWT, apabila kamu dah halal, yang ini bukan dalam ihram lagi, kata halul, halul awal pun cukup. Fasadu, memburulah kamu. Mesti ke? Siap panah, siap napang ke siapa? Lepas tahalul aja, terus pergi memburu. Wajib. Quran kata macam tu, perintah wajib. Kenapa jawab kita? Lihat kepada hukum sebelum diharamkan. Jangan tengok yang diperintah tu, tengok sebelum tu. Sebelum tu apa? Kau boleh saja nak buru-buru, tak nak pun sudah. Ini kaedah penting. Jadi dalam hal ini, apa hukum pakai baju apa pun nak semayang? Jadi tutup aurat boleh, pakai baju apa pun boleh. Pakai baju tu, baju lain dan sebagainya. Yang penting bersih. Sekarang diperintahkan pula untuk solat di dalam baju yang dah dicuci. Jadi apa hukum? Tak wajib pun. Tak nak pun boleh. Kalau saya ikut balik hukum, asal. Maknanya boleh saja nak, nak gunakan baju tersebut. Dan di dalam bab najis, dalam bab najis, tidak diwajibkan kita cuci najis. Tidak diwajibkan kita cuci najis. Kalau kita tak nak cuci, kita nak buang ke tepi kita lah. Ataupun nak buat-buat lap-lap apa ke dan sebagainya, tak apa. Tetapi kalau kita nak gunakan untuk ibadat-ibadat tertentu, di mana syariat mensyaratkan kebersihan taharah syariah, baru kita wajib cuci. Macam untuk solat, tawaf dan sebagainya, baru kita perlu apa? Kita perlu cuci. Jadi Nabi SAW maksudkan kat sini adalah keadaan apa? Keadaan solat. Jadi perlulah kamu cuci. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarahnya, dia terangkan makna-makna kalimat. Kita tak pergi kat situ lah. Jadi katanya, wa fi hadzal hadis wujub ghaslin najasati bil ma. Di dalam hadis ini terdapat hukum wajib membasuh najis dengan air. Sebab dia kata dengan air. Gosok dengan air, tamdahuhu, semua dengan air. Maksudnya kalau cuci bukan dengan air, tak sah, tak bersih. Betul ke tu? Daripada hadis ni betul lah. Tapi apakah itu syarat? Kalau masuk dekat tim punya pembersihan misalnya, ada kan sekarang mesin-mesin bersih terus dia terwap je. Wap pun air juga. Okey lah, tak mewap lah. Dia kering dengan apa? Matahari, dengan angin, hilang najis. Bersih ke tak bersih? Maka sebenarnya bab tahara menghilangkan najis supaya dia jadi suci, dia bukan pasal gunakan air ke tak gunakan air. Tetapi menggunakan air adalah asalnya. Benda yang paling senang dapat adalah air. Tapi kalau boleh hilang najis tersebut dengan cara lain, bukan dengan air, maka boleh tahan. Tahan terpanaskan ke apa ke, kita letak kimia apa, letak sabun ke, boleh hilang habis. Dengan ini tak ada masalah. Letakkan kain baju kemarin dekat mana? Dekat dalam washing machine. Tak ada pasal. Sebab ini bukan pasal wuduk. Wuduk dengan air sabun memang tak boleh ke? Tapi ini cuci baju. Yang penting dah tak ada sifat-sifat najis tersebut. Apa sifat najis? Nabi SAW kata apa? Ataupun di dalam sebuah hadis yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, tapi ia disepakati oleh ulama kebenarannya adalah apabila sesuatu barang itu telah hilang sifat-sifat, tiga sifatnya, iaitu warnanya, rasanya dan baunya, maka dah bersih lah. Jadi hilang apa? Tiga perkara. Satu, warnanya, rasanya, baunya. Jadi kalau ada warna najis tu, masih najis lah. Kalau ada rasa najis tersebut, najis. Kalau ada rasa, ada bau lagi, maka dia masih lah najis. Jadi kalau hilang semuanya, habis. Dia telah. Namun demikian, dalam banyak keadaan kita tidak mampu menghilangkan tiga-tiga sifat tersebut. Rasa dia hilang lah, bau dia hilang, tapi warna masih ada lagi. Selalu kan macam itu. Dan macam mana gosok, macam mana apa pun, letak shampoo apa pun, tak hilang-hilang juga. Kadang-kadang lain pula, warna dah tak ada, apa tak ada, bau pula masih ada misalnya. Jadi dengan hal ini, kata ulama, kalau dah usaha sebaik mungkin, cukuplah, telah bersihlah barang yang kita cuci tersebut. Dalilnya di dalam hadis lain, ada riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Khawlah telah berkata, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yazhabid dam, kalau kita dah gosok dah apa semuanya, dah tak hilang lagi, apa kita nak buat? Nabi SAW jawab, yakti kil ma'u wala yadurruki asaruhu, cukuplah untuk kamu air dan tidak memudaratkan kamu tandanya, bekasnya. Hadis ini dipertikaikan oleh ulama kerana ada perawi namanya Abdullah ibn Lahi'ah. Ramai ulama yang mendhaifkannya secara mutlak, tak kira. Jumpa je nama Abdullah bin Lahi'ah, naib lah hadir. Ada yang kata Abdullah Lahi'ah boleh pakai semua, tapi ada ulama ambil jalan tengah. Sebab mereka lihat penyakit Abdullah bin Lahi'ah, perawi-perawi ni ada penyakit, tapi bukan pergi hospital eh. Penyakit tak payah pergi hospital ni. Penyakit apa? Riwayat. Ibnu Lahi'ah ni bukan pelupa, tetapi dia ikhtalafah, yakni dia bercampur aduk dia punya hafalan. Dan ada satu ketika dia punya buku, kalau tak salah saya, telah terbakar. Jadi sebelum itu dia riwayat daripada buku, okey. Tapi bila buku dah terbakar, dia dah mula try dengan dia punya hafalan, itu yang dah bercampur sana, bercampur sini. Adakah kita tolak semua riwayatnya? Nak play safe, patutnya kita tolak semua riwayatnya. Takut apa, yang ini dah campur aduk. Tapi ulama mengatakan, kalau kita boleh tahu bila buku-buku dia terbakar, bila dia ikhtalaf, campur aduk, maka kita ya, kita ambil yang mana yang sebelum dia campur aduk, yang selepas tu kita tak mau ambil. Antara cara kita nak tahu adalah kita tengok anak murid-anak muridnya. Ada anak murid confirm ambil riwayat sebelum dia apa? Sebelum dia ikhtalaf, sebelum dia bercampur aduk. Yang ada confirm dia dah lepas ikhtalaf. Jadi kalau jumpa anak murid macam ini, riwayat daripada Abdullah bin Lahi'ah, dia boleh ambil. Jumpa anak murid yang lagi satu, ambil daripada Abdullah bin Lahi'ah, riwayatkan daripadanya, kita tak mau ambil. Jadi dalam kes ini, dalam hadis Khawlah tadi, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala telah menfahihkannya. Alhamdulillah, dia dah usaha, dia dah cari apa semuanya. Dia kata ini ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Lahi'ah sebelum dia ikhtalaf. Jadi bolehlah kita ambil. Dan faedah daripada hadis ini, kalau dah usaha dah apa semuanya, lam yazhabid dam, darah tak hilang, bukan darah tak hilang, maknanya bekas darah tak hilang. Sebab Nabi SAW kata yakfiki alma wala yadurruki atharuhu, cukup untuk kau air dan tidak memudaratkan kamu bekasnya. Jadi maksud darah kat situ adalah bekas darahnya. Ini warna darah ni. Lagi-lagi kalau pakaian tu adalah yang berwarna terang, warna putih ke dan sebagainya, kita gosok macam mana tak tak pakai sabun, darah tetap akan ada. Susah nak hilang darah macam kicap lah. Lepas tu kena buat apa tu, produk-produk yang apa yang boleh hilangkan, letak aja macam gitu, gosok sikit dinamo ke apa ke, dia baru hilang. Zaman dahulu tak ada ni semuanya. Kalau ada pun orang kaya-kaya je yang boleh apa, boleh beli. Kebanyakan orang air pun susah nak dapat. Kalau kita lihat faedah daripada hadis ini, hadis Asma yang tadi tu, Nabi SAW suruh apa? Ajar suruh gosok dulu, tak pakai air. Jadi save air. Bila kita dah buang yang banyak-banyak ketul-ketul kita dah buang, next time kita nak gosok dah tak banyak pakai air. Lepas tu bila kita gosok pakai air, kita tuang lagi dah bersih lah. Macam mana pun kita cuba buangkan kotoran tersebut. Jadi menunjukkan bahawa kalau dalam keadaan biasa, kita tak ada barang lain melainkan air, tak payah kita nak pakai deterjen dan sebagainya. Tapi kalau ada, pakai dan buangkan najis tersebut. Sebab dalam hadis ini menunjukkan ijtihad sungguh-sungguh menghilangkan najis darah darah haid. Allahu a'lam. Okay. Dalam syarah mengatakan wa yu'khadhu minhu anna man ghassala bil khalli aw ghairihi min al ma'i'at lam yujzi'u li'annahu taraka al ma'muna bihi. Kata Imam Nawawi, barang siapa yang daripada hadis ini, siapa yang mencuci dengan cuka ke ataupun liquid-liquid lain, tidak sah untuknya kerana dia telah meninggalkan perkara yang makmur ribihi, yang telah diizinkan untuknya. Nabi SAW perintahkan atau izinkan untuk perintahkan untuk gunakan air, kamu tak pakai air, kamu pakai cuka, pakai deterjen dan sebagainya. Ini ikut mazhab, mazhab Syafi'i lah, diambil daripada hadis ini. Tapi kita katakan ini bukan bukan benar ataupun bukan syarat. Nabi SAW kata pakai air, sebab itulah asal benda ejen yang mencuci najis. Boleh je kita pakai benda-benda lain. Kemudian wafihi anna dama najisun wa huwa bi ijma'i muslimin. Dan kata Imam Nawawi lagi, dan di dalam hadis tersebut bahawa darah itu najis, dan ini dengan ijma'nya muslimin. Adapun darah haid tak ada problem lah, ijma' bahawa darah haid itu najis. Tetapi tentang darah lain daripada darah haid, apakah ia najis ataupun tidak? Kata Imam Nawawi, ijma' dia kata ia adalah najis. Kalau kita lihat kitab-kitab lain oleh ulama-ulama muhaqqiqin lain, Ibnu Qudamah ke, Ibnu Abdul Bar ke, dan lain-lain lagi, semua kata sama bahawa darah itu najis secara ijma'. Dan itulah yang kita akan jumpa secara mutawatir di dalam kitab-kitab ilmiah, kitab-kitab fiqah, tafsir dan sebagainya. Dah berkurun hingga kurun namanya. Jadi sepatutnya tak ada khilaf lah. Tapi ada khilaf. Yang kita tahu tersebutkan nama dia adalah Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Dia kata darah selain dari darah haid tidak najis, walaupun banyak. Begitu juga Syekh Wuhan, dia pun punya kitab Raudatul Nabi Nadiyah. Kemudian Syekh Albani yang mencarakan kitab tersebut. Kemudian Syekh Husaymin rahimahullah ta'ala pun mengatakan dia tidak najis dalam syarahnya Zadul Mustaqni. Tapi lain-lain ulama mengatakan dia najis. Saya bimbang siapa lagi selain daripada mereka kata kata najis lah. Dalil orang yang mengatakan najis, yakni jumhur ulama, dalilnya selain daripada hadis ini, sebelum hadis ini mereka katakan Quran dah turun dan telah menerangkan hukum darah. banyak tempat di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Baqarah, innama harrama alaikumul maitata wad-dama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighairillah. Hanya sahaja yang diharamkan Allah atas kamu adalah ad-dama, maitata, bangkai dan darah dan daging babi dan apa-apa yang disembelih bukan dengan nama Allah. Kemudian faman yattur ghayra baghin wala adin fala isma alaihi. Siapa yang terpaksa tidak melampaui batas, tidak menganiaya, maka tidak ada dosa baginya. Jadi keadaan dia tu tak boleh kita makan barang-barang ini, darah, bangkai, ada empat benda kan. Darah, daging babi dan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Jadi zahirnya semua darah haram. Tapi kata mereka haram tak maknanya najis. Boleh tahan juga, tak mesti darah, apa ni, darah najis, bangkai tak mesti najis, daging babi tak mesti najis. Apalagi yang tidak disembelih dengan nama Allah pun tak mestinya najis. Yang dilarang hanya makan saja. Sebab kita diharamkan makan dadah, til abjon, til apa semuanya, ganja, marijuana apa semuanya, pegang tak boleh ke? Boleh. Orang lelaki tak boleh pakai sutera, tak boleh pegang sutera ke? Boleh. Mas tak boleh pakai untuk orang lelaki, tak boleh pegang mas ke? Boleh. Tak najis pun. Jadi mereka katakan tak semestinya benda yang diharamkan kita makan ke kita pakai, ia najis. Bagus. Baik. Jumhur kata ada dalil lain. Kali ini lagi direct, iaitu dalam surah Al-An'am, iaitu firman Allah SWT, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Sampai hari saya. Katakanlah wahai Muhammad, la ajidu, aku tak jumpa, fi ma uhiya ilayya, di dalam apa yang diwahyukan kepada aku, muharraman ala ta'imi yat'amuhu, satu benda yang diharamkan atas orang yang nak makan, nak makannya, melainkan apa? Empat benda je. Illa yakuna maitatan, melainkan dia adalah bangkai, diwahyukan atas aku, tak boleh makan. Mungkin kita tengok mana ya, ayat tadi tu agaknya lah, agaknya yang Baqarah agaknya, ataupun ayat lain. Maitatan au daman masfuhan, atau darah yang mengalir. Jadi dalam ayat ini terangkan tentang sifat darah tersebut. Baqarah kata darah, semua darah, banyak ke sikit. Dalam ayat An'am dia kata darah masfuha. Dalam kaedah usul fiqh, bila dalam sesuatu ayat dia sebutkan sesuatu barang tu, satu perkara tu secara mutlak lepas, kemudian dalam ayat lain dia sebutkan secara muqayyad, secara terikat, spesifik, maka kita ambil, kita mesti faham bahawa syariat maksudkan apa? Yang terikat tu. Jangan ambil yang terlepas. Terikat terlepas lah, macam main layang lah. Tapi nak terjemah susah, muqayyad dengan apa? Mutlak. Mutlak tu umum lah, kalau kita nak sebut nama umum. Sebab dalam usul fiqh umum tu ada makna lain. Sebab tu kita tak mau pakai umum. Jadi kat sini kita pakailah juga. Susah nak terjemah tu susah kalau nak ajar usul fiqh ni tak ada bahasa Arab, ni susah sikit. Jadi muqayyad maknanya yang telah ditentukan sifatnya, yakni darah, bukan sebarang darah, tapi darah yang masfuha, yang mengalir, yang memancut. Baik, kemudian kita teruskan. Apa lagi selepas bangkai darah yang mengalir? Aulah makhinzir, ataupun daging babi. Sama tak dengan surah Baqarah? Sama. Tapi dalam ayat ini dia stop kat sini dan dia tambah fa innahu rijsun, maka kerana sesungguhnya ia rijsun. Rijsun tu kotor, jijik, najis. Apa kotornya darah, apa kotornya bangkai? Bangkai dengan apa? Dengan daging tersebut sama je, daging tutu juga, yang anjing tangkap sama je. Tapi kat sini dia kata rijsun, maknanya kita faham dia adalah najis. Rijsun au fisqan uhilla li ghairi llahi, lighairillah ini, ataupun satu kefasikan, iaitu yang mana kita sembelih binatang dengan tanpa menyebut nama Allah. Kalau tak sebut nama Allah, sebut nama siapa? Sebut nama berhala, nama Jesus, nama Fir'aun ke, nama siapa lah. Kalau orang-orang Arab Quraisy, dia sebut nama Lata, nama Uzza dan seterusnya. Ataupun nama wali, atas nama Syed Abdul Qadir Jalani, atau nama Habib Nur, sama lah semuanya. Itu semua fisq dan najis juga. Semuanya sama, eh, empat perkara. Jadi dalam ayat surah An'am, kata ulama jumhur ini, nas bahawa perkara-perkara ini diharamkan seorang makan kerana dia rib, kerana dia nak. Okay, kita tak nak cerita pasal item-item lain dalam ayat ini. Kita nak sebut tentang apa? Nak huraikan tentang darah. Betul, eh? Jadi kita tengah bicara bab darah. Jadi darah diharamkan kerana dia najis. Semua darah asal dia zaman makruhan umum. Ini kita pakai umum. Lepasnya umum nakirah. Dia tak ada alif lam, dia tak ada the blood. Dia kata blood aja. Habislah semua darah masuk, termasuk darah haid. Jadi tak payah turun ayat ni pun kita dah katakan darah haid dah tentu-tentu sekali najis. Tak kira darah binatang ataupun darah manusia, atau darah jin, atau darah monster, tak kira lah. Tak kira darah insect, darah serangga, asalnya semua nah najis. Kita hanya keluarkan dia daripada najis kepada tidak najis dengan dalil. Jadi kita ada asal. Inilah mazhab. Mazhab, maksud saya tu kefahaman tentang sesuatu masalah, dia mesti ada metod dia, metodologi dia untuk nak letakkan apa hukum asal. Mesti ada sandaran. Kemudian apa hukum yang mendatang, apa yang mengkhususkan, yang apa. Sebab itu tak boleh kita buka buku Sahih Muslim ke Sahih Bukhari, jumpa hadis, saya ni orang sunnah, saya mesti beramal dengan sunnah, jumpa hadis, okey dah. Kalau sini tak boleh gini, tak boleh. Tak boleh, kenapa tak boleh? Eh, saya dah ikut hadis. Taklah kau gigit dengan gigi geraham. Saya dah berbanyak bekal-bekal gigit-gigit lah dekat buku. Apa kata kita minta maaf? Awak kena rujuk dengan ulama' kalau awak belum belajar hadis. Sebab mungkin kat situ, mungkin selepas itu riwayatnya ada kata ni dah mansuh, dah tak pakai lagi. Ataupun mungkin kat sana ada pengkhususannya, ada muqayyadnya, ada pembahasannya, dan sebab atau ada keadaan tertentu ke, dan seterusnya. Dan itu termasuk mengikut sunnah. Ikut sunnah mesti dengan fahaman ulama, fahaman sahabat. Kemudian mereka-mereka mengikut para sahabat. Jadi jangan tengok ayat keluarlah fi sabilillah. Okey, bagus. Kita semua pergi jihad fi sabilillah. Faham dia satu je. Fi sabilillah, orang kata semua jihad. Jadi kau pun pergi jihad aja. Dengar aja kat mana jihad, dia pun pergi. Yang lagi satu, faham fi sabilillah, semua benda tu fi sabilillah. Jalan-jalan pergi bergantung tu pun fi sabilillah juga. Janji ada derma sikit sana, semayang kat masjid sana sikit dah fi sabilillah. Ataupun fisabilillah tu lah dakwah. Asal pergi keluar dakwah, ajak orang pergi masjid ke apa, fisabilillah. Habis jihad betul-betul tu bukan. Jadi ni semua fahaman-fahaman yang apa, yang terbina atas fahaman sempit. Tu bukan lihat keseluruhan. Dia tak lihat, tak syek dengan ulama' kata aku. Dalam ayat-ayat Quran, fisabilillah asalnya adalah jihad. Kemudian kadang-kadang dia selain daripada jihad yang lebih lebih umum. Jadi orang sekarang mengeluarkan yang asal, ambil yang tak asal. Itu yang masalah. Baik. Baik, balik kita dengan ayat tadi. Jadi Allah SWT kata, katakanlah Muhammad pada mereka, ini aja barang-barang yang diharamkan, termasuk darah. Ulama-ulama lain yang kita sebutkan nama-namanya tadi, rahimahumullah ta'ala, berkata najis, darah ni tidak najis. Apa jawab mereka? Mereka kata ayat dalam surah Al-An'am ni pun tak cukup kuat lagi. Tak cukup kuat untuk mengatakan darah najis. Sebab rijison tu, kotor tu, tak semestinya makna najis. Dan mereka lihat letakkannya, kedudukannya sama dengan ayat yang mengharamkan arak, judi, patung-patung, kerak dan apa ni berpanah, apa ni undi nasib tu kan, dalam surah Al-Ma'idah pun rijsun juga min amali syaitan, najis daripada amalin syaitan. Dan mereka kata, semua ulama kata patung kalau kita pegang tak apa-apa, ha? Jangan kita pegang nak ambil berkat lah patung lah. Patung tak najis, batu mana ada najis? Kalau batu tak, tak najis lah. Kalau kayu pun tak najis, kalau dia apa pun tak najis. Jadi termasuk dekat situ apa dia? Panah tu, dan termasuk juga arak tu dan sebagainya. Jadi mereka anggap ayat itu seperti itu. Tapi kita katakan ayat dalam surah Al-An'am tak ada kena-mengena dengan patung, tak ada kena-mengena dengan benda-benda maknawi. Semuanya sisi, semuanya makanan. Apa empat item tu lagi sekali? Bangkai, boleh makan, darah orang minum, dan lahna khinzir, daging babi, dan juga apa? Sembelihan bukan dengan nama Allah SWT. Jadi dah tak ada lagi ruang untuk tafsirkan dia dengan selain daripada najis yang perlu dicuci dengan air tu. Kemudian mereka kata kan, kita nak kena dalil lebih kuat daripada itu, dan kita dapati bahawa tidak ada dalil yang kuat yang mengatakan darah itu najis. Lagi-lagi darah manusia. Antaranya adalah riwayat-riwayat yang mutawatir, yang masyhur, bahawa para sahabat lepas pergi berjuang berjihad, darah sana darah sini, luka-luka sana sini, mereka time solat, tak ada pula mereka kampal-kampal ke apa-apa, cuci-cuci, mereka semayang aja dengan darah-darah. Kalau darah najis suci, mereka tak nak, tak semayang. Dan lebih masyhur daripada itu adalah kisah Umar bin Khattab, Khalifah Ar-Rashidah. Dia bila kena cucuk dengan apa tu, dengan pedang Majusi tu, darah melimpah. Dia tak jadi solat sebenarnya. Bila tuangkan air apa semuanya, susu keluar daripada daripada lukanya, besarlah lukanya, garanti memancut, garanti darah masfuh. Tapi lepas tu dia solat juga dengan keadaan macam itu. Kalau betul mesti dah cuci, jadi darah tak najis. Tambah lagi satu riwayat bahawa ada sebuah kisah, ada seorang sahabat itu, dia dua orang lah sedang solat, kali orang musyrikin apa, panah, satu panah kena badan dia, rasa sakit, dia solat terus, darah dah mengalir dah. Panah lagi, dia tak putuskan solat dia, dia solat lagi sampai tiga kali solat, rukuk, sujud. Orang sebelah tak perasan. Bila orang perasan, kenapa kau tak kasih tahu kau kena macam gini? Tengok darah dah mengalir dah. Kalau aku tengah baca satu surah, aku tak suka nak putuskan. Dia khusyuk sedap, dia tak rasa sakit. Syahidnya yang ini, dalilnya adalah sahabat ini solat dengan darahnya mengalir. Kalau darah tu najis, dia tak solat. Itu dalil mereka. Apa jawab jumhur? Apa pun awak cakap, dalil Quran lebih jelas daripada itu semuanya. Kenapa? Kerana riwayat-riwayat yang kamu terangkan tu, kamu sebutkan itu mempunyai probability, kemungkinan. Apa kemungkinannya? Kemungkinannya adalah ini semua adalah keadaan-keadaan yang tertentu, iaitu keadaan terpaksa, keadaan darurat. Kalau awak ada tengah perang apa semuanya, tak sempat nak bendek siapa semuanya, dan solat-solat, dan awak bukannya boleh tahan darah kalau dah nak kong. Begitu juga dengan kisah Umar bin Khattab, takkan tak solat. Dan solat, solatlah dalam keadaan apa juga, ini keadaan darurat. Sama seperti orang yang mengalami penyakit salasil baul, sakit buasir, tahu kan, kencingnya tak putus-putus. Nabi SAW kata apa? Bila masuk solat, cuci je, ambil wuduk, solat. Kalau terkeluar juga tak apa, sebab dia tak boleh kawal. Sama macam darah, luka dan sebagainya. Begitu juga dengan wanita yang istihadah. Nabi SAW kata apa? Cuci je, taruh kain sampai dia tak mengotorkan pakaian kalau boleh, kemudian solat. Darah ni keluar kan? Adakah dia tak najis? Dia najis. Tetapi oleh kerana keadaan darurat, keadaan terpaksa, kita dimaafkan. Jadi bila kerana ada kemungkinan, kata ulama ini takata bihil istidlal. Kalau ada dalil itu, ada kemungkinan-kemungkinan padanya, maka gugurlah dengan kemungkinan tersebut kekuatan hujahnya. Tapi bukan semua kemungkinan, awak jangan main mungkin-mungkin sebarang aja. Kemungkinan-kemungkinan ikut level ulama lah. Kita nanti mungkin gitu, mungkin gini, mungkin gitu, mungkin gini. Solat tak wajib. Tapi yang suruh solat, suruh solat. Ini mungkin waktu tu solat perlu untuk diorang. Mungkin sekarang dah tak perlu. Ini ikut awal nafsu punya kemungkinan tak pakai. Puasa tak? Puasa pun sama. Puasa dulu mesti puasa. Makanan tak banyak. Dia pun lah macam tu. Dan seterusnya. Benda yang haram dah tak jadi haram sekarang. Dulu muzik tak haram. Muzik haram. Sekarang dah haram. Ataupun sebaliknya lah. Jadi jawab kita adalah kemungkinan yang kita maksudkan adalah kemungkinan yang munasabah. Ini dibahaskan oleh ulama. Ada satu lagi dalil untuk mereka yang mengatakan, bukan satu, ada dua dalil, bahawa darah itu tidak najis. Jadi untuk sebagai jaga amanah ilmiah, kita sebutkan dulu pendapat dan dalil-dalil mereka. Mari kita nilai sendirilah. Mereka katakan bahawa ada riwayat bahawa sahabat minum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ada berbekam, kemudian dia perintahkan sahabatnya, tak saya Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, untuk buang, kau buangkan. Jadi tak dimakan dengan burung ke atau binatang buas. Ini tanam ke apa. Jadi Abdullah bin Zubair tengok takkan nak minum darah Nabi SAW, dia pun minum. Bila dah balik, Nabi SAW, kau dah buat apa yang aku suruh? Aku dah letakkan tempat yang paling orang tak boleh jumpa. Maka Nabi SAW ketawa, mungkin kau dah masuk dalam perut kau lah. Dan ada tambahan dari riwayat tu. Jadi mereka mengatakan bahawa ni dalil bahawa darah tak najis sebab sahabat minum darah. Apa kata kita? Wah. Cek dulu sanad dia, ada beberapa riwayat macam ini. Semua riwayat tentang sahabat minum darah Nabi SAW lemah, tak boleh pakai. Melainkan satu je, yang ini je lah, Abdullah bin Zubair. Yang saya ingat itu je lah. Lain pun tak ingat dia punya sahabat pasal dah lemah kan. Jadi ini ikut tahqiq benar. Tapi macam mana nak jawab? Jumhur kata dalil Quran daman masuhan, semua darah yang mengalir, darah bekam pun samalah. Sama ada dia darah biasa, orang biasa, atau darah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu asalnya. Tetapi dalam kes banyak kes kita dapati ada pengkhususan yang Allah SWT berikan kepada siapa? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kan? Antaranya kena solat malam, antaranya dia boleh berkahwin lebih daripada 4, antaranya dia boleh ambil apa ni, harta ghanimah dan seterusnya untuk bahagian dia. Dan macam-macam lagi pengkhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita lihat dalam kes darah ini, takkan kita nak katakan boleh minum darah. Awak keluarkan darah kasih pada orang, pasal Nabi SAW kasih darah? Tidak. Dan kita tak jumpa bahawa selain daripada Nabi SAW, sahabat dia minum darah masing-masing. Bahaya juga tu. Jadi Dracula tak ada kan? Jadi okey lah, kita katakan ni pengkhususan untuk Nabi SAW. Kalau bagaimanapun, ini dalil yang lemah. Sebenarnya mereka pun tahu ni dalil yang lemah. Jadi mereka pakai dalil yang lagi satu yang agak kuat sikit. Dalam fiqh, seorang yang di dalam haid, iaitu wanita dalam haid, kita diharam untuk mendekatinya. Artinya kita diharam untuk bersubuh dengan dia. Jadi sampailah dalil-dalilnya. Itu kita faham . Tetapi kalau ada orang yang sama macam darah haid, serupa dengan darah haid, iaitu darah istihara, ramai ulama kata boleh suaminya bersubuh dengan isteri yang istihara. Darah haid tak boleh, tapi istihara boleh. Atas fakta ini, kesepakatan ini, mereka mengatakan ini menunjukkan bahawa istihadah, darah juga daripada manusia juga tidak najis. Sebab kalau ada najis, mesti diharamkan macam mana darah haid ketika wanita itu sedang haid. Boleh? Dalil ke tak dalil ni? Dalil juga. Agak-agak boleh jawab tak? Oh, macam mana jawab? Dah angguk-angguk. Macam mana jawab tu? Saya rasa susah juga nak jawab. Agak-agak dalil ini kuat tak kalau bandingkan dengan dalil Quran tadi? Dengan darah haid hadis ini. Terpulang masing-masing. Itu balik kepada kita punya background dalam apa ni, fiqah lah. Kita faham hujah dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam hal ini, kalau kita lihat, istihadah ni ada hukum khusus. Dia darah yang tak boleh dikawal dan tetap masuk darah penyakit. Berbeza dengan darah haid yang keluar mengikut waktunya, ada period dia. Jadi hukumnya pun berbeza sedikit. Kalau tak dibenarkan suaminya bersatu dengan isterinya dalam keadaan gini, masalah besar. Ini boleh bawa mungkin sampai cerai pun. Sudahlah, tak boleh ada saudara je. Dia terkata tak mau. Pertama lah ni. Jadi di situ dia berikan keringan dan sebab tu dia boleh solat, dia boleh puasa. Dan sepatutnya tu boleh lakukan perkara lain. Ini masuk darah penyakit. Jadi tentang najis ke tak najis, tidak ada isu di sini. Sebab kalau kita terkena najis, apa kita kena buat? Cuci je lah. Ada pun dalam darah haid, dia adalah kerana najis. Dan makna yang lebih, makna tambahan itu kerana pengharaman daripada syarak yang merupakan satu ta'abud. Ini saya tak sempat nak dengar ulama' jawab, tapi saya jawabkan lah. Ini daripada saya punya tapi ijtihad saya renungkan, itulah yang kita boleh jawab tentang hal ini. Syekh ini gunakan dalil ini. Dan satu lagi dalil yang terakhir, takutnya tak sebutkan, takut mungkin pening. Tapi saya katakan tadi apa yang saya ada, saya kasihlah iaitu mereka berdalilkan dengan hadis Nabi SAW tentang darah istihadah. Bila seorang wanita tu tanya Nabi SAW, aku keluar darah ini ustahab, yang ini aku ni keluar darah istihadah, maka Nabi SAW, itu hanyalah apa? Innama zaliki irqun. Hanya ini, darah ini daripada irqun. Irqun yang daripada urat, daripada urat. Dalam irqun daripada peluh. Jadi kata ulama yang mengatakan darah tidak najis, ini menunjukkan bahawa darah istihadah ini tak sama dengan darah-darah lain. Tak sama dengan darah haid. Sebab dia bukan daripada saluran yang sama. Jadi dia sama dengan darah-darah yang lain, bukan darah haid. Faham ? Jadi kalau kita terluka dekat tangan, dia keluar daripada earphone, daripada urat lah. Kalau darah istihadah pun daripada urat, maka Nabi SAW kata innama zalika irqun, ini hanya darah daripada urat. Maka bila terkena macam gini, kamu jangan tinggalkan solat. Kalau datang haid, tinggalkan solat. Kalau untuk ini, jangan tinggalkan solat, tapi cuci dah sahaja. Fawsili ankit jama, cucilah darah daripada kamu. Dalil ini diambil oleh orang-orang yang mengatakan darah tak najis. Tetapi ini juga dalil untuk jumhur bahawa darah najis. Macam mana? Dalil sama, faham berbeza. Syekh Syengkiti Rahimahullah kata, ini dalil bahawa darah najis. Sebab Nabi kata, innama zalika irqun, ini darah daripada urat. Kemudian Nabi suruh cuci, menunjukkan bahawa semua darah sebenarnya daripada urat. Melainkan darah haid. Jadi semua darah sepatutnya najis. Darah ikan najis ke tidak? Tidak. Apa dalil ni? Dia adalah makanan laut. Betul ke tak betul? Darah ikan ni ada dua macam. Kalau dia masih hidup, awak cucuk darah dia, boleh tak awak minum? Lagi satu, ikan yang dah mati, sama ke darah? Lain eh? Okey, bagus. Lain. Jadi yang mana yang najis, mana tak najis? Memang lain. Adakah hukumnya sama? cuba ingatkan background dia. Apa dalil untuk darah? Quran kata apa? Semua darah. Semua darah kan? Jadi sepatutnya darah ikan, sama ada mati hidup kita ambil ataupun dah mati kita ambil, dia adalah najis. Ikut Quran, mesti balik pada tu. Ulama gunakan kaedah macam ini. Tapi oleh kerana ada sebuah hadis Nabi SAW ditanya tentang laut, tentang air laut, Nabi kata apa? Huwa at-tahuru ma'uhu, dia suci, airnya suci, dan hillu maitatuhu, bangkainya adalah suci juga. Bangkainya, bangkainya suci. Jadi kalau bangkainya kita keluarkan darahnya, betul lah, tak kisah. Tapi kalau hidup, ada kemungkinan dia bersih juga ikut dia punya apa? Bangkai. Ada kemungkinan dia najis juga ikut asal. Kalau ustaz, ikan kecil dia darah tak banyak. Tapi kalau ikan besar darah banyak, orang minum darah ni. Jadi yang paling selamat, jadi ada silap, tetapi paling selamat kata najis bila dia hidup. Ini jarang orang apa ni jumpa silap ni. Kemudian darah, lalat, nyamuk, serangga-serangga ni, semut, semut api ke, semut apa, putih ke dan sebagainya. Maka ada tak dalil yang mengeluarkan dia daripada najis? Jawabnya ada. Tak salah bila ditanya tentang apa, lalat yang masuk dalam air, apa nak buat? Nabi SAW kata apa? Cucukkan lalat itu kat dalam air semuanya, tenggelam dengan dia. Kemudian buang dia, kemudian minum. Bukan minum dengan lalat-lalat tu, buang lalat tu, minum. Kita tahu lalat tu bila dah cucuk dalam, tenggelam, dia mati kat mana? Kat dalam air. Mesti dah terkena lah air tu. Air biasa dalam gelas, bukan dalam baldi ke dalam swimming pool. Jadi kalau ada darah ke ada apa, kalau dia najis, mesti menajiskan gelas, air dalam gelas tersebut. Lagi-lagi kalau air apa? Air baru masak, Milo panas tu lah, mesti dia apa ni, dia punya darah semuanya mesti dah campur dengan air tersebut. Tapi Nabi SAW izinkan kita ni minum dengan bekasnya, menunjukkan dia tidak nak, tidak najis. Maka keluar kaedah bahawa binatang-binatang yang kecil yang tidak ada darah yang mengalir, nafsa ila, maka dia adalah dimaafkan, darah yang dimaafkan. Boleh? Kalau nak cerita panjang lagi, jadi itu yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Kalau seseorang itu tengah solat, sekali keluar darah daripada hidungnya, solat biasa kan, dalam keadaan sejuk ke atau sakit, kita dapati banyak sahabat mengalami keadaan tersebut, dia tak stop solat dia, dia teruskan. Dan kata, oh saya tak sempat katakan bahawa ini juga dalil bagi mereka yang mengatakan bahawa ia tidak najis, sebab air mengalir, darah mengalir, tapi tak payah cuci, teruskan sembahyang. Maka jawab kita sama juga, ru'af itu yakni darah yang mengalir najis daripada hidung ke dan sebagainya, ia termasuk perkara yang tak disengaja kan, dan dia biasanya tak dapat dikawal. Maka kita kalau boleh basuh-basuh lah, tapi kita jangan hentikan solat kita. Boleh? Maka keluarlah kaedah untuk darah manusia secara khusus, iaitu darah manusia najis hukumnya seperti darah-darah lain, tetapi dimaafkan an yasirihi, daripada yang sedikit. Kenapa ulama memberikan keringanan ini? Maka kata mereka, sebab seorang manusia ni dia adalah kontainer darah. Seorang manusia ni dia bawa darah. Mana awak cucuk semua keluar darah, betul tak? Kuku pun keluar darah juga, gigi pun keluar darah, apa pun. Maknanya susah nak jaga daripada apa, darahnya keluar. Jadi kalau kita katakan setiap kali keluar darah mesti cuci pasal najis, berat. Maka ulama mengatakan dimaafkan darah yang sedikit, tapi tak dimaafkan darah yang yang banyak. Sebab tu bila kita dah sembelih binatang, sembelihan kurban ke apa ke, darah yang memancut itu mengalir ataupun tidak memancut kan, jadi itu najis confirm. Tapi selepas itu ada darah lagi kat dalam urat-urat dia dan sebagainya. Kadang kita masak aja, nanti keluar darah timbul-timbul kan kadang-kadang kan, ketul-ketul. Jangan takut, itu dimaafkan. Alhamdulillah syariat ni memaafkan darah-darah yang macam tu. Dengan ni kita faham bab darah insyaAllah ta'ala, mana yang perlu cuci dan mana yang dimaafkan. Mana nak tahu banyak ke sikit darah tu? Itu lagi satu perkara yang dibahaskan. Ada ulama mengatakan dia mengikut satu dirham baghli. Satu dirham baghli itu macam satu ibu jari. Nak ceritakan pasal dirham baghli pun ada cerita dia. Dirham ini wujud pada zaman Abbasiyah. Yang pertama buat dirham baghli ini seorang Yahudi. Entah macam mana, entah ulama mengatakan kalau sikit tu macam dirham baghli, sikit macam gitu lah. Kalau besar daripada itu, dah kena tu cuci. Tapi ada dalil tak untuk ni? Tak ada dalil lah. Jadi banyak atau sedikit darah itu, mana yang dimaafkan atau tak dimaafkan, balik kepada orang tersebut. Mana dia rasa apa? Banyak, banyak, mana rasa sikit, sikit. Jadi senang lah macam tu. Wallahualam. Saya teruskan sedikit lagi syarah Imam Nawawi tadi. Setelah dia katakan tadi, di dalam hadis ini terdapat hukum bahawa darah itu najis dan ia adalah dengan ijma' muslimin. Kita dah bahaskan. Sebab itu satu perkara yang muskil lah juga . Ulama-ulama tetap ijtihad, walaupun sebelumnya orang dah kata ijma', mereka tetap ijtihad. Agak-agak diorang ni muktadir lah. Syekh Uthaymin, Syekh Syaukani ni semua, Albani ni semua, orang bid'ah tak ikut ijma'. Apa jawab kita? Berani orang ijtihad kata darah bersih. Tak boleh belajar dengan orang . Ketahuilah dalam hal ijma' ini, semua ahlu sunnah jamaah bermazhab salaf, semuanya akan beriman, yang ini akan beramal dengan ijma'. Selagi mana ia betul-betul ijma'. Tapi ketahuilah, banyak dakwaan-dakwaan ijma', tapi ia tak dapat dibuktikan dia adalah ijma'. Jadi dalam sebagian masalah fiqah, ada juga ulama' yang ijtihad juga dan dia tak indahkan ijma'. Bukan tak indahkan, sebab dianggap belum lagi yakin bahawa ia adalah ijma'. Tapi itu menunjukkan bahawa ia adalah pendapat yang digunapakai oleh ramai ulama, kurun demi kurun. Tapi tak bermakna ia adalah ijma' yang maksum. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, adapun ijma' selain sahabat, tak boleh pasti. La'allan nasa ikhtalafu, kemungkinan manusia, yang orang ramai berselisih pendapat. Mana kau tahu ijma' ke tak ijma'? Tapi walau bagaimana pun, kita tak boleh tolak ijma' terus, selain daripada ijma' sahabat. Tapi tak boleh juga kita ambil semua. Cuma ambil berpercaya kepada riwayat-riwayat ijma' tu sepatutnya adalah satu apa, perkara yang warak lah, memelihara agama. Jadi kalau kita yakin dengan dalil yang kita ada, kita apa ni berijtihad, maka itu antara kita dengan Allah SWT. Kalau betul, alhamdulillah, dapat dua pahala. Tapi kalau salah, dia pun tak berdosa. Jadi bukan dia muktadir . Dia tetap dapat pahala. Di dalam ini antara masalah-masalah yang apa, sensitif lah, di mana ulama-ulama berijtihad lain daripada so-called apa, ijma'. Yang untuk saya dalam hal ini, kita ambil yang selamat. Cuci pun bukan susah sangat. Zaman sekarang cuci semua senang. Kita dah katakan ulama' kasi keringanan tentang darah manusia . Yang sikit masih boleh lagi, yang banyak aja. Apa masalah dia? Tak susah sangat. Ada pun darah binatang apa semuanya, tak dimaafkan lah. Sebab kita boleh apa? Boleh elakkan. Sebab itu nanti kita sampai bab air kencing, dikit pun tak boleh. Sebab tu ada orang kena siksa dalam kubur pasal dia tak la yastatiru aw la yastanzihu minal baul. Dia tidak bersihkan air kencing dia. Banyak agak-agak sikit, mesti sikit saja pun tak dimaafkan. Sebab apa? Boleh kita elakkan, boleh bersihkan. Ada pun darah kita, mana-mana keluar darah. Jadi tentulah hukumnya berbeza. InsyaAllah kita teruskan kepada bab yang tadi, yang kita sebutkan tadi, babud dalil ala najasatil bauli wa wujubil istibra'i minhu. Bab menerangkan dalil bahawa air kencing itu najis dan wajib bersuci daripadanya. Wa haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj wa Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wa Ishaq ibn Ibrahim qala Ishaq wa akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Waqi' qala haddatsana al-A'mash qala sami'tu Mujahidan yuhaddithu an Tawus an Ibn Abbas qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كدير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. Dengan sanadnya, kalau kita lihat sanadnya, Imam Muslim kata ada kata akhbarana, yang lagi dua orang kata haddatsana. Itu pun dia hafal dan dia sebutkan kat sini. Apa bezanya akhbarana haddatsana? Macam sama daripada sudut dia punya hukum sama lah. Tapi pasal ada khilaf di kalangan ulama dulu, ulama hadis, akhbarana lain sikit makna dia, haddatsana lain sikit makna dia. Itu pun mereka hafal. Subhanallah. Kalau ini dorang hafal, takkan yang besar-besar hukum isi hadis itu dorang apa? Tak betul-betul jaga. Kita yakin mereka dah pelihara apa ni hadis-hadis Nabi SAW untuk ummah ini. Jazakumullah khairal jazak. Jadi kata dengan sanadnya daripada Taus dari Ibn Abbas. Kita dapati tak tahu lah dalam buku-buku awak ada sebut radhiyallahu anhu ke radhiyallahu anhu ma lepas Ibn Abbas. Tak ada kan? Semuanya tak ada. Si saya selalu baca selalu sebutkan. Tak ada eh. Jadi kalau tak baca pun tak apa, saya ikut apa yang kat dalam, ada dekat dalam kitab. Kalau baca bagus juga, sebab memang kita doa untuk para sahabat. Baik. Itu adabnya. Jadi kalau baca tak bagus, tak baca pun tak boleh dicela. Ada orang cela, apa ni baca hadis tak baca radhiyallahu anhu radhiyallahu an. Sebab kita tengah baca kitab, bukan kita sedang cakap eh. Jadi kita dapati dalam kitab Imam Muslim memang tak ada radhiyallahu anhu, memang tak ada. Lagi Sayyidina lagi tak ada. Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Abi Bakar tak ada tu semua. Sayyidina Tidak Aisyah semua tak ada. Adakah mereka tak hormat sahabat-sahabat? Korang lagi hormat pasal pakai Sayyidina. Jadi ini kefahaman. Kita buka-buka hadis, inilah kefahaman salah. Macam mana mereka hormat salah mereka? Bukan hanya dengan puji-puji gitu saja, tapi mengikut manhaj mereka, mengikut fahaman mereka. Baik, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Rasulullah SAW telah berjalan melewati dua buah kubur. Kemudian Nabi SAW berkata, adapun sesungguhnya keduanya sedang diazab, la yu'azzaban. Sekarang ni Nabi SAW tengah cakap, dia tengah diazab. Kenapa Nabi SAW nampak ke? Boleh nampak orang kat dalam kubur? Tak tahu zaman akan datang kubur transparent lah dalam gelas, kubur dalam tanah. Tapi nak telah khabar kan, dan kita tahu ni adalah khabar yang raib. Dapat daripada siapa? Daripada Allah SWT. Allah khabarkan kepada Rasulullah SAW. Dan ada faedahnya, dia akan merupakan faedah untuk syariat, untuk umat. Fama yu'azzabani fi kabir, dan tidaklah mereka ini sedang diazab kerana satu perkara yang besar. Ama ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, adapun salah seorang daripada dua mereka ini, dia biasa berjalan dengan an-namimah, iaitu dengan umpatan, gunjingan kata orang Indonesia. Jadi dia suka buat, dia suka umpat-umpat orang, bawa cerita. An-namimah dalam bahasa Arab artinya naklul kalam, daripada jadi pindahkan kata-kata daripada seseorang ke seseorang. Bukan macam nak riwayat hadis, baguslah kan, ataupun nak cerita apa yang sedang berlaku dan tak ada tambah, tak ada kurang. Tapi dia buat supaya apa? Supaya merosakkan hubungan antara pihak ini dengan pihak itu. Ala jihatil ifsad. Dan supaya mereka lepas tu bermusuh-musuhan. Mula-mula kawan, kawan baik lagi. Tapi dengan dia sampaikan kata-kata kepada orang tersebut, dah tak kawan lagi, bahkan dah bermusuh-musuhan. Biasanya apa yang dia sampaikan tu ada dua kemungkinan. Namimah umpatan ni kadang-kadang dia sampaikan benda yang betul, tak ada bohongnya. Tetapi kalau sampai orang tu dengar sakit hati, sebab dia adalah sebutan yang membuat saudaranya itu benci, marah. Memang ada orang memang tak suka kita, sebut-sebutlah kita tak bagus apa sebenarnya kan. Tapi kita ni pula tukang sampai kan, jadi telefon untuk dia. Kita ada khidmat apa? Sampai-sampaikan orang ni cakap. Sampai kepada dia, dan kita tahu lah sampai pada dia tak suka. Kita sampaikan memang dia tak suka. Itu namimah. Dan satu lagi jenis namimah ini, umpatan ni, dia bawakan perkara yang lain daripada orang tu cakap. Orang tu cakap lain, dia sampaikan lain. Dia tambah sana ke sini, dia kurangkan sikit sana sini, sampaikan. Bila sampai kat situ dah distorted, maka orang itu akan marah. Orang tu pula cakap marah-marah, dia pula sampaikan kat sini. Sampai. Dan ini termasuk dosa apa? Dosa besar. Sampai diazab dalam kubur mengikut hadis ini. Dan di dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Wahab kata ini termasuk sihir. Sebab kita ada banyak jenis sihir. Antara jenis sihir adalah apa? Merosakkan antara baina mar'i wa zawji. Dalam Quran kata apa? Yang merosakkan antara seorang lelaki dengan pasangannya. Itu yang sihir-sihir tu kan. Sekarang pula banyak cerita sihir, drama sihir lah, macam-macam. Lepas satu dimensi, satu dimensi. Katutnya dah tak mau cerita tu lagi. Dah modern masih lagi cerita tu. Maknanya cerita tu laku eh. Cerita sihir-sihir. Dia dirosakkan antara suami dengan isteri pasal dia yang sendiri nak kahwin dengan lelaki tu ke, ataupun itulah dan sebagainya. Sihir apa hukumnya? Masuk sampai kepada kafir. Dan namimah seumpama dengan sihir sebab dilakukan dengan cara halus. Baik. Jadi orang ini diazab dalam kubur. Bila seseorang tu diazab dalam kubur ke, atau diazab kat mana-mana ke, ini menunjukkan dosa yang dilakukan adalah dosa besar. Tapi pelik, Nabi SAW kata mereka tidak diazab kerana satu benda besar. InsyaAllah kita akan syarahkan sikit. Kemudian amal akhar, ada pun yang kedua, orang yang kedua. Fakana la yastatiru min baulihi. Dia tidak menutup daripada air kencingnya. Baulihi. Kalau kita boleh highlightkan, hi itu penting sekali. Daripada air kencingnya. Yang ini kencing siapa? Kencingnya sendiri. Bukan kencing kucing dia, bukan kencing kambing dia, unta dia, tapi kencing dia sendiri. Jadi tak ada dalil bagi orang yang mengatakan bahawa air kencing semua binatang najis, termasuk kencing lembu lah apa semuanya. Sebab hadis ini mengatakan min bau lihi. Ada hadis lain, ada dua ayat lain. Okey, nantilah kita stop kat sini dulu. Kita teruskan. Kemudian Nabi SAW minta, yakni meminta orang datangkan akid. Akid ini pelepah kurma yang masih basah. Fasyaqqahu bisnain, kemudian dia potong pelepah ini jadi dua. Tsumma gharasa ala hadha wahidan, kemudian dia tanam atas yang ini satu pelepah, satu tunas. Yang ini atas apa? Atas kuburnya. Dan ala hadza wahidan, dia tanam lagi satu pelepah atas kubur yang satu. Ni yang masih basah. Jadi atas kubur sekarang mula-mula dah tak ada apa-apa, tanah je dengan batu seketul. Sekarang dah ada apa? Dah ada, ada pohon dah. Dah cantik sikit. Agaknya Nabi SAW nak cantik-cantikkan kubur lah. Kita lihat apa sebab Nabi SAW buat demikian. Tumma qal, kemudian Nabi SAW bersabda, la'allahu an yukhaffafu anhuma. Moga-moga ini, yang ini pelepah ini akan meringankan daripada keduanya. Meringankan apa dari keduanya? Mereka tengah angkat apa? Mereka sedang diazab. Jadi yang diringankan kat sini adalah azab. Dengan apa? Dengan pelepah ini. Pelepah boleh ringankan azab. Apa yang kita boleh faham daripada perbuatan ini? Nabi SAW kata selepas itu, itu yang buat kita faham. Malam yaibasa. Lagi mana dua pelepah ini belum kering lagi. Lagi dia masih basah, azab dia akan diringankan. Bila dah kering, azab dia balik semula macam tadi. Dia azab dengan keras. Jadi yang difaham daripada sini adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berbuat dosa supaya diringankan azabnya. Inilah dalil. Kerana yang tanam tu bukan sebarang orang, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya meletakkan apa ni pelepah tersebut atas kubur dua orang ini, ia adalah dengan doa bahawa ia di yakni azab mereka diringankan. Tak ada makna lain selain daripada hal ini. Sebab kita tahu pelepah kurma tak boleh selamatkan diri ini. Apalagi nak selamatkan orang yang sedang diazab. Jadi yang boleh selamatkan orang yang diazab siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan ini adalah perbuatan yang merupakan tawassul dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Faedah kedua adalah syafaat ini bukan syafaat permanent. Dalilnya Nabi SAW kata ia meringankan azab mereka berdua selama ia belum kering. Jadi selama dia basah, ia akan diringankan. Jadi ia ada tempoh. Jadi syafaat Nabi SAW pun tak boleh sampai hilang terus azab atau ringan terus sampai hari kiamat. Tak cukup. Menyuruh dosa ni agak besar. Dan Allah SWT kalau ada tentukan, siapa pun tak boleh, tak boleh nak ringankan azab ni. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW diberi izin untuk memberi syafaat supaya diringankan dosa kedua. Faham kita hal ini? Jadi dah tahu background ini, boleh tak kita ambil pelepah lain yang lagi basah lagi, taruh air banyak-banyak, kita taruh dia dekat kubur-kubur orang, taruh bunga, taruh pokok mangga, pokok apa lagi, serai, pokok apa pun taruh. Garanti dia tak kering. Sebab lepas kurma kering kan, ini pokok masa hidup lama, long, long distance long, sampai bertahun-tahun. Pokok kelapa sawit lagi bagus lah, berpuluh-puluh tahun lah masih ada lagi. Jangan taruh pokok tu kan, jatuh kat situ kot. Boleh ke tak boleh? Ya, kan dengan perbuatan Nabi SAW ini. Ha, inilah set kufidin. Siapa yang diberikan petunjuk, diberikan kefahaman, maka Allah nakkan kebaikan untuk dia. Kalau tidak, tidaklah. Jadi daripada hal syafaat ini, kita dapati pertama, Nabi SAW yang kata mereka berdua sedang diazab, dan Nabi SAW spesifikkan dosa dia. Dan ini tak akan diketahui melainkan daripada seorang, oleh seorang Nabi. Awak tahukah orang yang kat dalam kubur ni sedang diazab? Dan kenapa dia azab? Tak tahu. Mungkin kita tengok dia dosa itu, dosa ni, tak mestinya dia diazab. Mungkin dia dah bertaubat, dah diampunkan. Kita tak tahu benda yang baik. Kemudian kenapa kamu sangka buruk kepada orang-orang yang meninggal dunia daripada kalangan orang-orang Islam? Dia ni diazab, dia diazab, dia azab. Kamu bagus sangat, dia diazab, dia azab, dia azab. Kenapa kita tak sangka baik dengan mereka bahawa mereka telah diampunkan? Kita pun dah solat jenazah, kita Allah maafirlah warhamu, InsyaAllah Allah ampunkan, sudah lah kan? Patutnya sangka baik kan? kalau dah sangka baik, tak payah dalam letak kurma, letak batang tu, batang pokok tu, pokok ni. Dan kalau kita buat, itu adalah satu celaan terhadap kubur, penghuni kubur tersebut. Dia menunjukkan bahawa kita etikat ni kena azab, ni jahat, ni jahat, kubur jahat, kubur jahat. Kalau tak ada, baru kubur baik. Jadi kita niat nak buat baik pada si mati, tapi sebenarnya kita telah buat apa? Buat tak baik. Kalau waktu dia hidup, kita buat sesuatu perkara yang memalukan dia, mengurangkan kebawaan dia, dia marah kan, berdosa. Apa lagi waktu dia mati? Waktu matilah dia sepatutnya rest in peace, dalam tenang. Ini kita kasi dia, alamak, aku punya ni ada apa? Macam gitulah. Maknanya aku ni tanda bahawa orang kena azab. Dan ada tak Nabi SAW tukar bila dah kering, replace pun buat dengan pelepah lain, supaya apa, terus saja azab dia diringankan? Tak ada kan. Menunjukkan bahawa ni khas kat situ. Dan kedua, kalau kamu nak kiaskan satu-satu perbuatan, kita mesti pastikan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Pernah tak kita jumpa satu dalil bahawa Nabi SAW pasang juga pelepah-pelepah kat kubur sahabat-sahabat yang lain? Tak ada. Melainkan ini saja. Tak ada riwayat macam itu. Kemudian para sahabat lepas tu ada tak letak pelepah kat kubur Nabi ke kat kubur siapa? Tak ada. Menunjukkan ini bukan fahaman sahabat, bukan fahaman salah. Dan melakukannya adalah bid'ah. Yang ada-adakan dalam agama. Baik. Baik, tentang riwayat yang berikutnya, saya baca sikit lagi. Wa haddatsani bi Ahmad ibn Yusuf al-Azadi qala haddatsana Mu'alla ibn Asad qala haddatsana Abdul Wahid an Sulaiman al-A'mash bi hadzal isnad ghaira annahu qala wa kana al-akharu la yastanzihu 'anil baul aw minal baul. Dengan sanad ini, tapi dia ada mengatakan apa? Adapun yang orang yang kedua ini, dia tidak membersihkan, dia layakkan dia daripada kencing, daripada air kencing. Al-baul au minal baul, sama lah. Jadi beza riwayat ni dengan riwayat tadi ada dua. Satu kalimat yastanzihu, sedangkan riwayat yang pertama yastatiru. Kalau yastatiru yang riwayat pertama, maknanya tidak menutup daripada air kencing. Boleh maksud tak tutup seluarnya, tak tutup auratnya, jadi dia diazab. Kita boleh fahamkan macam itu kan. Tapi oleh kerana dia buat dua mengatakan la yastanzihu, dia tidak mensuci daripada nazah, maka dia tidak bersihkan betul-betul daripada air kencing. Jadi mesti kita tafsirkan riwayat pertama dengan riwayat yang kedua. Jadi kenapa orang ini diazab dengan azab kubur? Sebab dia tidak istinja betul-betul. Bukan dia tak istinja, istinja tapi tak komplit. Why? Lepas tu solat, dan Allah SWT tak terima solat yang tak ada wudu, tak ada tahara. Jadi ini selalu dia buat macam ini sampai dia diazab di kubur. Jadi kena hati-hatilah. Dan lagi satu kalimat yang berbeza dengan riwayat tadi adalah al-baul, yang ini kencing, maknanya semua kencing dia tidak membersihkan darinya. Kalau riwayat pertama, daripada kencingnya sendiri. Jadi macam mana kita nak faham? Lain ke tak lain riwayat ni? Sama je. Kita tafsirkan riwayat yang pertama dengan riwayat yang kedua ni dengan riwayat pertama, yang ini daripada kencingnya sendiri. Baik, itu yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Kemudian Nabi SAW kata apa sebelum tu? Tidaklah kedua mereka ini diazab kerana benda yang besar. Jadi kalau bukan kerana benda yang besar, kenapa kena azab kat kubur teruknya? Maka tafsirannya di dalam riwayat lain mengatakan, dalam Sahih Bukhari ada sebutkan, kata Imam Nawawi, di dalam riwayat Bukhari, wa ma yu'azzabani fi kabirin wa innahu lakabir. Tidaklah mereka berdua diazab kerana benda yang besar, dan sesungguhnya ia adalah besar. Jadi menunjukkan dia betul-betul besar. Tapi tak besar maknanya tak susah dia nak apa? Nak elakkan. Dengan effort sedikit aja dia dah boleh selamat daripada azab kubur. Susah ke nak tahan diri kita daripada umpat-mengumpat? Kena cakap, kena fikir idea. Betul tak? Nak kasi orang marah betul tak? Kasi orang marah dengan orang. Kan leceh sebenarnya. Diam-diam sudah lah. Tak ada benda besar pun. Pasal itu awak kena azab kat kubur. Kemudian beristinja pun juga bukan benda yang susah. Bersihkan dengan betul-betul. Jadi kalau awak kencing berdiri, bertepah apa semua, kencing dengan kadang nyangkung. Percayai dan seterusnya. Jadi kalau apa ni keluar tu, kalau dia tak, kalau tak buka semua misalnya, tak apa ni susah nak anu, bukalah semua. Semua boleh kita elakkan. Yang penting jangan sampai apa? Jangan sampai kita tuai lalu kita diazab. Jadi itu maksudnya tidaklah mereka berdua ni diazab kerana benda yang besar, maknanya kerana benda yang susah. Jadi benda tu tak susah. Faedah lain daripada hadis ini menunjukkan, ada ulama mengatakan hikmah daripada ditanamnya pelepah kurma itu yang masih basah, masih hidup lagi di atas kubur tersebut, kerana selagi mana pelepah tersebut masih hidup, ia akan bertasbih. Jadi selama dia bertasbih, dapatlah syafaat untuk orang yang dalam kubur tu supaya azabnya diringankan. Jadi bila dah mati, dah lah sudah. Tapi pendapat ini lemah, kerana yang bertasbih kepada Allah SWT ini bukan hanya yang masih hidup, yang kita tahu hidup. Batu, kertas pun bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nas Al-Quran. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh bertasbih kepadanya, dan juga bumi dan bertasbih dengan pujiannya. Dan tidak ada sesuatu juga melainkan dia bertasbih, illa yusabbihu bihamdi, dengan pujian kepada Allah. Melainkan kamu yang tak faham tasbih mereka. Sama ada dia masih basah, masih hidup ke, kepelepah tu dah mati, dia masih bertasbih. Jadi bukan kerana dia masih bertasbih dia dapat syafaat, tapi hanya ia adalah tempoh untuk apa? Syafaat tersebut dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan namimah itu, umpatan itu haram secara mutlak. Sama ada members dengan members ataupun orang bawahan, apalagi orang yang besar-besar. Ulama kita gunjing dia, kita bawa benda-benda yang tak sedap didengar, yang buat orang marah dan sebagainya, walaupun betul bukan kerana nasihat, dosanya lagi besar. Lagi besar lagi kalau kita buat mulut tentang para sahabat, lagilah dosa besar. Sebab tu dalam surah Nun, Allah SWT menerangkan apa? Jangan kita ikut orang-orang macam ini. Fala tuti'il mukazzibin wa la tuti'il fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamin. Iaitu orang-orang yang hammazin, yang buat apa ni orang marah dengan dia punya sign-sign apa, hand signal dia ni, mata gini lah, hidung gini lah, apa semuanya, yang tak nampak orang ketawa kan, kan? Hammazin masya'in binamin, jalan satu jalan sini dengan namimah, dengan gunjingan. Jadi jangan ikut orang-orang macam ini. Orang-orang dicela dalam dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa soalan? Ada yang grup dan Al-Bani Al-Bani yang lebih lagi dalil dua-dua kita dah dengar tu. Ha. Jumhur pakai dalil apa? Dalil Al-Quran yang akan Al-Quran. Ha. Yang ini pakai riwayat al-Bukhari mana kata yang terlengkap pun yang pernah dikali yang darah pernah itu semua dah dijawab. Semua dah dijawab. Tak ada yang dah tak dijawab. Fa'innahu rijsun, kerana ia adalah najis. Itu dah cukup kuat lah. Dan sebab itu tak ada khilaf di kalangan siapa, Syafi'i, Maliki, apa semua ni. Diorang khilaf macam-macam benda. Kemarin pasal mani dah khilaf, pasal air kencing apa tu budak lelaki khilaf. Padahal ada hadis. Bab ini tak ada khilaf, diorang pun sama. Cuba bayangkan. Itu tanda yakni insya-Allah lah diorang ada dapat taufik lah dalam hal ini. Sebenarnya ada dalil lain untuk jumhur, tapi tambahan iaitu di dalam apa ni bab istihadah tu, bila ditanyakan tentang darah istihadah, Nabi SAW kata apa? Fasili anjid dama, cucilah daripada engkau darah, semua darah. Padahal ditanya tentang satu benda, dicakap semua darah. Kemudian lagi satu hadis adalah apabila Nabi SAW nampak para sahabat sedang tariknya ke kambing yang dah mati, mati bangkai. Nabi SAW tanya, ala akhastum dibarah, kenapa kamu tak gunakan kulitnya? Nabi SAW sahabat kata apa? Innaha maitah, innaha maitah. Innaha tu penting. Nak dong tak cakap hiya maitah, tapi mereka cakap innaha maitah. Itu pun ada makna. Mereka kata sesungguhnya ia bangkai, padahal Nabi SAW tahu ke tak tahu tu bangkai? Tahu. Kemudian Nabi cakap, Nabi jawab, apabila kamu dah sama fafat tahur, kamu dah tamak, dia dah suci. Mereka kata daripada sudut bahasa, Nabi punya jawab tu mesti kepada kata-kata mereka ia bangkai, menunjukkan bahawa bangkai itu nak najis. Sebab tu ditamak dia jadi bersih. Dan bangkai itu najis kerana darah yang ada kat dalam badan dia. Mereka tak tahu bahawa kulit tu kalau dah dibersihkan, darah dah hilang apa semuanya, dia dah boleh dipakai dah bersih. Okay, Nabi SAW ajar, bila kamu dah tamak dia jadi bersih. Sebab tu ada khilaf tentang bab tamak ini. Ada kata kita tamak luar je, baru kita kalau tamak dalam dengan luar kulit tu, luar je boleh pakai. Itu mazhab Hambali, mati-mati tak boleh pakai dalam, melainkan dalam benda-benda kering je. Ada kata luar dalam boleh, boleh pakai. Ada kata luar dalam tak boleh pakai. Dari mantuhkan hadis tersebut. Ada kata boleh pakai untuk yang boleh dimakan saja. Kalau buaya tak boleh dimakan, awak punya tali pinggang buaya tu semua tak boleh pakai. Ada kata boleh, ada kata babi dengan anjing tak boleh, dan macam-macam lagi. Maksud saya kat sini adalah kata-kata Nabi SAW tentang bangkai tersebut, kerana ulama mengatakan sebab dia najis adalah kerana apa? Kerana darah yang ada kat dalam dia pada lana najis. Wallah. Macam mana pun kita dekat sini, kita hormatlah semua pendapat. Sebab yang kata ni semua adalah ulama-ulama apa? Ulama-ulama salah, ulama sunnah. Jadi kita hormati. Jadi kita ni anak murid-anak murid, tak payah nak gaduh-gaduh. Banyak lagi nanti kita jumpa, lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita jumpa benda pelik-pelik. Kalau kita dah bergaduh, nanti orang mazhab Syafi'i kata, apa ni, darah pun tak ini, darah istihadah pun tak payah suci lah, apa semua dan macam-macam lagi. Lagi dia marah. Jadi ni kembali kepada dalil. Allah Alam. Saya harap saya tak apa ni, buat kita jadi apa ni, makin pening atau makin keliru ke apa. Saya harap yang dah dijelaskan tu agak jelas lah, insyaAllah. Itu kita nanti di sini dahulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه. Bagaimana ya calon minggu depan kalau mungkinnya kita ini sebagai orang ke Indonesia cuti ya. Jadi pengajian ini kita off kan. Untuk satu malam itu 26 Januari. Dan pada minggu yang berikutnya kita akan sambung semula. Jadi kita lihat satu malam 26 Januari. Harap kita tahu pada teman-teman yang tidak ada di dalam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.